Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnati ila yaumil din wa ba'du. Faddal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Faslun wa yasihu as-sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilayha. Wa huwa naw'ani ibra'un wa mu'aradatun mu'awadatun. Fasal dan sahnya perdamaian disertai dengan penetapan dalam masalah harta dan apa yang membawa kepadanya, dan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pembebasan dan penukaran. Ikhwani wa akhwati, para pendengar dan pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembahasan muamalat ini dan sekarang sampai pada bab sulh, berdamai. Jadi maksud dengan berdamai di sini, berdamai dalam muamalat. Orang yang membeli sesuatu kemudian ternyata ribut, beli tanah atau jual tanah ribut, ya, atau jual barang yang lain kemudian berakhir kepada ribut. Ini dianjurkan dalam Islam untuk melakukan sulh, berdamai. Berdamai di sini ada dua bentuk. Pertama, salah satunya menyatakan satu hal dan diakui oleh pihak kedua. Ini ikrar namanya, diakui. Bisa juga dengan ingkar, dia tidak mengakui. Kemudian mereka berdamai. Ini mereka berdamai berarti tidak membutuhkan pihak ketiga, yaitu ini maksud di sini adalah pengadilan atau pemerintahan atau waliul amr. Cukup antara mereka berdua saja berdamai. Ya. Maka ini dinamakan dengan ikrar. Adapun ingkar, salah satunya menentang, saya enggak begitu. Umpamanya seorang menjual mobil. A menjual mobil kepada B. Kata si A yang menjual, saya jual 100 juta itu tunai. Kata si B, kamu jual 100 juta tidak tunai selama 4 kali cicil dalam waktu 1 tahun, rentang waktu 1 tahun. Di sini mereka akan ribut. Nah, maka boleh berdamai dengan ikrar. Yaitu pihak yang menentang di sini siapa tadi? Penjual kan? Penjual. Nah. Penjual mengatakan, ya sudah saya ngaku. Saya menyetujui. Nah, cash 4 kali cicil harga 100 juta. Baik. Wa ma'afdha ilaiha, berkenaan dalam masalah harta dan hal-hal yang berkenaan tentang harta. Boleh. Ini ada dua bentuk. Baca dan baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa huwa naw'ani ibra'un wa mu'awadatan. Fal ibra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi, wa la yajuzu ta'alluquhu ala syarikuhu, wa la yajuzu ta'alluquhu ala syartin wal mu'awadah ala syartin. Wal mu'awadah 'udulu an haqqihi ila ghairihi wa yajri 'alayhi hukum al-bay wa yajuz al-insar. Salah Syekh. Baik, pada babun akhir. Baik, baik Ustaz. Wa huwa naw'an, dan berdamai ada dua macam, muawadhah wa ibra'un wa muawadhah, yaitu pembebasan dan muawadhah, penukaran. Salah. Terus. Fa ibra'u iktisaruhum min haqqihi, maka pembebasan adalah melepaskan atau mengurangi sebagian dari haknya. Wala yajuzu ta'alluquhu, dan tidak ta'alluquhu, dan tidak boleh untuk mengkaitkan dalam satu syarat tertentu. Adapun penukaran adalah udhuluhu an haqqihi, mengalihkan atau mengalihkan dari haknya kepada selainnya. Wa yajri alaihi hukmul bai', dan berlaku padanya hukum-hukum jual beli. Ya. Bentuk perdamaian ini ada dua. Pertama, ibra. Kedua, mu'awadah. Yang pertama, ibra, iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi, wa la yajuzu ta'liqu ala syart. Itu dia mengurangi haknya, sebagian haknya, dan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan. Ini menurut Syafi'i, jumhur tidak boleh seperti ini. Seperti umpamanya tadi mereka berdamai masalah mobil kan. Harga 100 juta kata si penjual cash. Nah, atau kata si penjual tentang waktu pembayaran 1 bulan. 4 kali cicil tapi 1 bulan. Kata si pembeli 4 kali cicil 4 bulan. Ribut mereka dalam masalah hal ini. Dalam berdamainya boleh ibra melepaskan iktisaruhu min haqqi ala ba'dihi, bahwasanya waktu memiliki nilai, semakin tertunda semakin tinggi harganya biasanya kan. Lalu dia mengatakan, si penjual mengatakan, ya udah enggak masalah 4 bulan dengan harga 100 juta, harga 100 juta. Harusnya tadi kan dia mengakui bahwa 1 bulan harga 100 juta. Berarti kalau 4 bulan kemungkinan ada penambahan nilai. Berarti namanya 1 juta per bulannya. Sekarang dia batalkan haknya dan dia menyetujui untuk menghilangkan sebagian haknya yang 3 juta tadi. Karena penambahan waktu 4 bulan. Ya, ini dinamakan dengan ibra. Wa la yajuzu ta'liqu la syart. Tetapi tidak boleh dia kaitkan lagi dengan persyaratan yang lain. Mamanya dia mengatakan, ya udah enggak masalah 4 bulan 100 juta, padahal tadi dia mendakwakan 1 bulan. Sekarang 4 bulan 100 juta tapi dengan syarat. Dengan syarat saya dengan syarat pembayarannya, umpamanya dia mengatakan tidak ada boleh tempo lagi. Kalau mundur lagi Anda dikenakan denda. Ini jelas ada persyaratan yang dilarang, yaitu persyaratan anzirni azirka. Bila kamu sudah tangguh, maka aku tambah nilai uangnya. Maka ini adalah riba. Jelas ini, Syekh? Iya. Wal mu'awadah. Dan boleh berdamai dengan bentuk mu'awadah. Yaitu, ududuhu an haqqihi ila ghairihi. Tadi, dia mengatakan bahwa 100 juta bayar uang cash, rupiah. Tetapi sekarang, mereka ribut. Kata si penjual, enggak, bukan 100 juta. Ya. Tetapi dengan dolar, yaitu 10 ribu dolar umpamanya. Nah, dengan kurs waktu itu umpamanya 10 ribu rupiah per dolar. 10 ribu dolar. Sekarang kata al-mu'allif, wajri alaihi hukmul bay'. Ini boleh tapi sekarang hukum jual beli. Saling rida berarti tukar menukar rupiah dengan dolar. Kalau kata si pembeli, enggak dengan rupiah 100 juta. Kata penjual dengan dolar 10 ribu dolar. Sekarang tukar menukar rupiah dengan dolar. Rupiah dengan dolar tukar menukar setunai. Maka si pembeli harus menyerahkan 10 ribu dolar cash di waktu mereka sepakat tadi, agar tidak terjadi riba nasiah. Nah, saya kira cukup sampai di sini pembahasan dari kitabnya. Silakan kalau ada para pemirsa yang ingin bertanya, wabillahi taufik. Terima kasih kepada khair atas penjelasan dan pendengar serta pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan dan juga penjelasan dari matan Ghaibatut Taqrib terkait bab perdamaian. Kita akan buka sesi selanjutnya untuk bersoal jawab bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan kita angkat untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Baik, halo. Baik, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat lebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana ketika ada persengketaan dalam jual beli, akan tapi penjual meminta untuk menambahkan harga dari barang yang dibeli, sedangkan konsumen atau pembeli tidak memiliki tambahan yang diminta tersebut, akhirnya mereka mencari orang yang ketiga untuk menghakimi dan menetapkan mana di antara mereka yang diambil keputusannya. Barakallahu fik. Allah barakallahu fik. Bagus, ini suluh namanya. sama dengan kasus yang kita pelajari sekarang itu suluh berdamai. Baik. Bila mereka menyetujui keputusan orang ini walaupun dia bukan ditunjuk oleh pemerintahan yang resmi dari pemerintahan, maka ini boleh. Bila mereka menyetujui keputusan orang ini, siapa saja boleh, setiap hakimnya itu. Tentulah ahli ilmu ya, akhi. Karena Rasulullah mana sulhu jaizun bainal muslimin. Berdamai itu dianjurkan sama kaum muslimin. Dan untuk berdamai tentu membutuhkan pihak ketiga. Jadi umpamanya mereka sudah melakukan transaksi, lalu lihat Ustaz Ihsan. Nah, maka masya Allah lagi ribut-ribut. Wah, kelewatan Ustaz Ihsan ini. Alhamdulillah. Dan Ustaz Ihsan gimana ini? Tolong putuskan. Apapun yang anda putuskan, kami kedua, berdua redha. Maka ini boleh. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Baik, kami sampaikan kembali pada pendengar dan pemirsa Roja TV, kami ralat untuk hubung, untuk koneksi interaksi yang bisa anda hubungi di 0218233661. Yang boleh kembali 0218233661. Silakan yang pertanyaan pesan singkat di 0813177765543. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Kabair. Ya. Silakan, sudah masuk. Baik. Kita akan pertanyaan di pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya seseorang yang menjual barang dan di tempat di mana dia membeli, dan ini terjadi di beberapa tempat di daerah kami, Ustaz, terutama dalam penjualan hewan. Dia menjual di tempat di mana dia membeli. Jazakallah khair. Allah barik. Kalau dimaksud di tempat membeli dia menjual, serah terima sudah jelas. Enak. Dipegang hewannya, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau dimaksud di sini adalah belum dipindahkannya, belum diterimanya hewan, ya, maka tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang menjual sebelum diterima. Dan dalam hadis yang lain, hatta ta'khudhun ila rihal, sampai kalian bawa kepada rumah kalian. Maksud hadis ini, wallahu ta'ala alam, yaitu serah terimanya. Kalau setelah serah terima, anda beli hewan atau apa, serah terima, saya terima hewannya, pegang, sudah, bayar, masalah bayaran bisa sekarang, bisa nanti, masih di sana, ada yang datang beli ke saya. Boleh. Orang beli ke saya, datang dia beli ke toko hewan, kandang hewan tersebut, tukang hewan, itu sudah saya jual ke dia. Saya jual di sana, boleh. Tapi saya serah terima dengan dia tadi. Tapi yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW, qabla qabdihi, belum dia terima, masih yang di kandang itu. Belum ada serah terima, belum datang ke kandang untuk terima hewan. Lalu langsung dijualnya via telepon ke pihak yang lain, maka ini tidak boleh. Berdasarkan larangan Rasulullah SAW, menjual barang sebelum diterima, wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasan yang jawabannya. Baik, kita berikan kesempatan kembali dari via telepon di 0218233661. Silakan. Baik, halo. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya ketika sebuah koperasi simpan pinjam kemudian memberikan pinjaman dari sebagian anggota yang meminta atau yang mengajukan permohonan pinjaman uang tersebut, akan tapi dikenakan administrasi dan pertambahan dari nilai nominal uang yang dipinjam, Ustaz. Apakah diperbolehkan dalam masalah ini? Jazakallah khair. Boleh, baik, baik. Apa yang dimaksud dengan administrasi? Enam. Berapa biaya administrasinya? Maka kalaulah yang bertanya melalui SMS ini bisa menghubungi langsung atau menambahkan, baik. Berapa nilai uang biaya administrasinya? Kalaulah administrasinya itu dikaitkan dengan persentase dari jumlah uang diterima, ini termasuk riba. Kalau dia pinjam 10 juta, biaya administrasinya 0%. 10 juta berarti 200 ribu kan ya? Kalau 100 juta, 2 juta. Padahal administrasi untuk pinjaman 100 juta dengan 10 juta sama kan? Kenapa sekarang berbeda antara 200 dengan 2 juta? Karena dia persentase dari nilai uang tadi. Maka ini adalah riba. Jadi kalau dimaksud dengan administrasi tetap pinjam 10 juta, 100 juta, 50 juta, tetap umpamanya adalah 100 ribu rupiah untuk biaya pencatatan, biaya kertas, biaya ini, insya Allah tidak ada masalah. Tapi jazakallahu khair. Demikian bagi pendengar dan pemirsa radio yang bertanya terkait dengan pertanyaan ini. Kita angkat kembali pertanyaan dari via telepon. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Murafif di Jakarta. Silakan Umu. Pak Ustadz mau nanya tentang apa harta riba. Saya kan punya asuransi di bank konvensional. Nah itu masa berlakunya sebenarnya masih 10 tahun. Tapi bulan April kemarin masa berlakunya masih 68 bulan. Udah saya tutup karena kan saya takut ya Pak Ustadz ya, setelah saya tahu bahwa itu harta riba itu haram. Jadi saya cairkan asuransi saya. Alhamdulillah. Tapi tabungannya apa? Bunganya tuh besar, cukup besar lah Pak Ustadz. Nah, itu bentar, untuk Ibu nabung juga sudah berapa uangnya? Kemarin itu 27 juta. Sementara ya, saya itu Ibu terima berapa? Sebulan cuma 300 ribu dikali 68 bulan itu sekitar 20.400. Jadi pertama sekitar 7 juta Ibu ya. Setelah saya cairkan tuh saya dipotong penalti, dipotong biaya-biaya itu masih 24 juta sekian. Jadi masih ada 4 juta, 4 jutaan. Nah, 4 jutaan itu Pak Ustadz, sebaiknya saya apakan ya, karena saya sudah Ibu terima. Belum, saya di tabungan itu saya ambil duit saya aja, jadi saya masih nggak berani itu mau diapain. Ya, sudah Ibu terima kan masuk ke rekening Ibu berarti kan? Sudah. Dan tabungan asuransi itu sudah ditutup juga gitu. Tapi yeah, saya belum berani ambil cashnya karena saya nggak tahu itu sebaiknya buat apa. Nah, terus kan adik saya itu kan ada kredit motor, Pak Ustadz. Itu pakai nama saya kan, kalau kita ngajuin kredit itu kan pasti ditanya saudara yang tidak satu rumah. Nah, waktu itu saya. Nah, kan saya jadi takut, saya takutnya saya tuh termasuk yang mengerjakan riba itu, walaupun bukan saya yang mencicil, karena saya yang termasuk salah satu syarat untuk dikeluarkannya kredit. Ibu penjamin riba berarti kan? Nah, itu saya baru tahu itu, jadi saya takut gitu Pak. Ibu waktu itu setuju? Ya, saya karena saya belum tahu ilmunya, jadi saya ya waktu itu sempat saya ditelepon ke dari kreditnya itu, Ibu itu penjamin ada Ibu untuk mengajukan kredit motor, iya saya gituin. Nah, sekarang setelah saya sering mendengar ini, jadi saya takut sendiri gitu Pak Ustaz. Boleh enggak maksudnya saya tanya yang 4 juta itu tadi yang bunga bank yang belum saya ambil itu, saya untuk nutupin cicilan motor adik saya itu. Adik Ibu mampu nyicil? Mampu, cukup mampu, tapi agak mepet lah gitu menurut saya. Karena dia ada mobil mampu juga, dan itu atas nama saya juga Ustaz. Ya Allah. Mampu agak mepet maksudnya gimana? Jadi ngepas gitu, jadi untuk kalau dia tutupin, mampu dia nutupin sekarang? Kayaknya sepertinya tidak Ustaz. Karena suaminya sudah, adik saya perempuan, suaminya sudah pensiun. Baik, kalau tidak jadi mampu, berarti tidak mampu dia ya ha? Kalau tidak mampu gak apa-apa, tutupin pakai uang 4 juta riba tadi. Untuk adik tadi. Ya, selesai. Alhamdulillah. Oh, boleh ya Ustaz ya? Boleh, Bu. Tapi gimana ya Ustaz? Itu saya supaya enggak masuk, kan kemarin udah berarti saya menjamin riba gitu ya Ustaz ya, itu bertobat kepada Allah. Tidak ada lagi karena sudah terlanjur. Oh, baik. Iya deh, terima kasih banyak Ustaz nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada kamu yang ada di Jakarta. Barakallahu fiik. Baik, kita masih berikan kesempatan kembali di via telepon. Silakan di 021-823-3661. Silakan, kami berikan kesempatan bagi Anda, baik pendengar dan pemirsa Raja TV ingin bertanya. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Budi di perjalanan. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Budi. Saya mau tanya saja, misalnya saya menabung di bank konvensional. Misalnya atau betul, Pak Budi? Ya. Misalnya atau memang? Memang. Hey, Allah musta'an. Memang saya menabung di bank konvensional, karena kan saya belum menabung ke bank syariah. Cuma saya nggak ada niat untuk mengambil bunganya gitu, hanya untuk menabung saja. Tidak ada niat untuk mengambil ribanya. Itu gimana hukumnya ya? Baik. Pak Budi. Okay. Ya. Ya. Pernah Pak Budi ajukan ke banknya itu, saya mau nabung, tapi saya dengan syarat tidak mau terima bunganya. Oh, saya cari bunganya. Mau enggak mereka? Tidak boleh. Jadi kayak nabung ke bank biasa aja gitu. Cuma dia mati saya niat bahwa saya enggak ambil bunganya. Bukan tidak ambil, tetapi dicoret. Karena dalam persyaratan pembukaan rekening, itu kan ada aplikasi yang harus kita baca, kita tanda tanganin kan? bahwa di sana Anda berikan bunga sekian, sekian, sekian. Pada pasal bunga tadi katakan, pasal ini tolong coret, saya enggak mau. Oh gitu. Ya. Dan banknya itu mau ya biasanya? Biasanya mau, tapi coba aja datangin. Kalau dia mau untuk mencoret, ini berarti Anda sudah menolak bunga ribanya. Tapi kalau masih ada pasal itu, maka bunga riba terus masuk. Dan ini selagi ini masih ada, berarti Anda selalu menyetujui akan menerima bunga ribanya dan demikian berdosa riba. Jelas Abudi? Oke, baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Budi. Dan hati-hati jalan Pak. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 021-823-3661. Silakan. Baik, halo. Halo. Iya. Halo, Pak. Iya, assalamualaikum. Salam. Silakan, dengan siapa di mana, Pak? Ya, dengan Bapak Gunan, Pak, di Bekasi. Baik, dikeraskan suaranya, Pak, ya, agak kecil. Halo, dengan Bapak Gunan, Pak. Ya, Gunan? Ya. Iya, Pak Gunan. Nah, ya, Pak, soal kredit rumah gimana? Kredit rumah di BTN begitu, Pak. BTN, riba, Pak Gunan. Gitu ya, terus gimana ya ke depannya ya kira-kira? Sudah kredit mulai atau belum? Sudah dari 2010. Lunasi sekarang? Punya uang untuk lunasin? Enggak, lunasin. Tidak, jual rumahnya lunasin, beli rumah lebih kecil atau lebih murah? Assalamualaikum, masih berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu satu-satu solusi, saatnya ada dua kemungkinan. Iman dilunasi secara langsung atau dijual kemudian dilunasi. Bagaimana cara melunasinya? Apakah dengan uang yang lain atau dengan menjualnya? Dan jangan alihkan ke bank syariah. Alihkan ke bank syariah, Anda terkena riba yang baru lagi. Baik. Atau ada yang ketiga, memberikan offer credit kepada pihak lain, Sat. Dijual ke pihak lain? Apakah ini juga diperbolehkan, Sat? Kalau Anda jual ke pihak lain, sama saya katakan dari jual, menjual itu di pihak yang lain kan, dengan syarat Anda lunasi ke kreditnya. Kalau tidak Anda lunasi, dia melanjutkan kreditnya, ya Anda memindahkan dosa riba dari diri Anda kepada saudara Anda Muslim yang lain. Padahal Muslim saling bersaudara. Maukah Anda selamat dari neraka, saudara Anda masuk neraka, maukah Anda? Tidak boleh seorang Muslim bersikap seperti ini. Contoh. Terima kasih jazakallahu khair atas penjelasannya dan demikian Pak Gunan. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Itis di Riau. Idris. Pak Idris? Ya, Itis. Itis. Masyaallah di Riau. Ya, Pak Itis. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Itis. Bagaimana hukumnya tentang barang yang dijual dilarang pemerintah, Ustaz? Barangnya apa, Pak Itis? Yang kayak barang second yang dari Singapura itu. Ya, karena maksudnya nggak bayar pajak ya? Iya. Iya, berdosa ya, Fi, karena Allah mengatakan, ya lazina mati Allah wa rasulul amri minkum. Barang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada pemimpin kalian. Dan pemerintah menerapkan hukum seperti ini tentu ada tujuan yang baik, kemaslahatan bagi warganya. Ya, berdosa tetapi jual belinya sah. Tidak berdosa melakukannya karena menentang pemerintahan. Wabillahi taufik. Demikian Pak Itis. Bagaimana kalau barang itu yang kita beli barang itu berbentuk yang bekas tapi diperbaharui, bagaimana itu, Ustaz? Ini dibolehkan atau tidak oleh pemerintah? Boleh, kalau barang bekas boleh kan ya? Diperbaharui biar baru lagi, Ustaz. Sebentar Pak Itis, ini dibolehkan pemerintah atau tidak? Tidak. Tidak, boleh jual barang bekas, nggak boleh juga. Tanyakan, ada peraturan yang melarang apa tidak? Kalau tadi kan, kalau dia barang apa yang antum jual yang tidak boleh tadi? Barang second dari luar tuh, Ustaz. Itu gak boleh juga? Iya. Cara peraturan, maaf kalau secara peraturan boleh tuh jual beli barang bekas, ambil dari luar negeri, beli dari luar negeri, kemudian masuk ke dalam, biasanya Allah salam benar, sebetulnya sih memang ada cukai juga segala macam, tapi tidak terlalu mahal dan tidak terlalu beratkan. dan masih untungnya masih besar, insya Allah tidak ada masalah. Ya, lu sampai di sini diperbaiki, boleh. Wabillahi taufik. Nah, baik, demikian Pak Idris, jazakallah khair, wabarakallah fiqh. Kita berikan kesempatan satu penelpon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236861. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Ali di Jawa Tengah Rembang. Ya, silakan Pak Ali. Ini Ustaz, saya mau tanya. Saya punya 4 saudara yang sudah mendapat warisan semuanya. Saudara apa saudari semuanya, Pak? Gimana? Semuanya saudara atau ada yang saudari juga enggak? Ada yang saudari, ada yang perempuan. Tapi alhamdulillah ini sudah anu Mas. Sudah alhamdulillah sudah menerimanya dengan ridho semuanya, sudah ikhlas semuanya. Terus. Nah, terus ini ridho ikhlas tapi sesuai syar'i enggak? Disuruh sama Allah enggak pembagiannya? Itu kurang tahu ya, di sini memang belum tahu itu namanya ya, hukum syar'inya enggak tahu. Yang jelas belum tahu gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah yang ini apa sudah jelas semuanya itu sudah menerimanya, sudah pada ikhlas semua, pada rindu semuanya gitu. Nah, untuk sekarang sudah orang tua meninggal masih satu sama punya lah gitu. Itu untuk katanya untuk biaya meninggalnya gitu. Alhamdulillah yang bisa membiaya itu saya Ustaz gitu. Siapa yang bisa membiayai itu yang menjadi yang bisa mempunyai sawah tersebut. Biaya meninggal gimana? Untuk apa maksudnya Pak? Gimana? Biaya meninggal itu maksudnya untuk apa? Ya untuk biaya meninggal untuk kan di sini kan masih ada adat-adat itu 7 hari sampai 2 harinya itu. Masya Allah, itu kan biaya meninggal, pesta meninggal. Ya, ya. itu habis sampai 25 sampai 30 juta. Allah Akbar. Terus. Terus untuk itu sama kan itu sudah berlaku 6 tahun yang lalu lah Ustaz gitu. Iya, iya. Untuk nilai sama sekarang itu 70 jutaan Ustaz untuk sekarang itu. Untuk itu ya. Untuk sekarang untuk saya mau jual untuk biaya haji. Tapi sama terus dulu itu sebagian pinjam dari uang bank konvensional. Itu gimana hukumnya Ustaz? Untuk haji itu. Iya. Untuk haji pinjam bank konvensional? Enggak, maksudnya kan sama dulu kan itu kan harga senilai 25 juta sampai 30 juta itu kan untuk biaya ibu saya itu kan sawah tersebut itu kan anu Ustaz. Untuk biayai ibu saya kan sampai 7 hari sampai 2 harinya itu kan sekitar habis 30 sampai 25 juta tadi. Terus itu 6 tahun yang lalu lah itu. Terus nah untuk sekarang nilai setiap sekarang itu harga 70 sampai 80 juta itu. Nah soal itu saya mau jual untuk biaya haji itu gimana hukumnya? Oh baik, jelas. Baik, itu saja Bapak. Iya, terima kasih. Kita mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ini masalah kasir. Pencerahan yang diminta oleh Bapak siapa namanya? Tidak jelas ya, pencerahan ini pencerahan penerangan berarti ya, kan ya terkadang terang itu bikin sakit mata terkadang terang di bawah matahari malah bikin badan sakit ya. Tapi untuk penerangan untuk kebaikan gak ada masalah ya, ya. Kasus ini ditanyakan oleh beliau tentang waris sudah dibagi dan sudah setuju semuanya dan ridho ini belum tentu sesuai syar'i. Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazil utsayaini dan seterusnya ayat tentang waris. Allah sendiri membagi tentang waris. Kalau warisan tersebut dibagi sesuai dengan Quran, kemudian setelah itu ada yang kurang redho umpamanya dalam dia miskin ingin dapat bantuan dan diberikan oleh yang lain boleh. Tapi kalau dari awal kemauan semuanya mereka membaginya sesuai dengan saling keridhaan, maka ini menentang firman Allah Jalla fi'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bila seorang wafat, dia berwasiat, kalau saya meninggal, tolong lakukan walimah 7 hari, peringatan berapa lagi? 40 hari. 40 hari. Tahun. Maka wasiat yang dia sampaikan ini jangan dilakukan, karena wasiatnya bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW yang melarang tentang al-maktam, yaitu mengingat mengulang-ulang kesedihan dari yang wafat, dan makan-makan, ngumpul-ngumpul setelah kematian tersebut. Aduh minan niyahah, Rasul mengatakan ini dianggap sebagian dari meratap atau menyedihi yang meninggal, ini dilarang dalam Islam. Maka Allah Ta'ala alam, karena sudah berjalan, semoga diampuni oleh Allah, minta ampun anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan minta agar orang tua anda juga diampuni oleh Allah Jalla fi'ula. Mengenai tanah tadi, lihat, bagi sekarang warisannya dengan saudara-saudari anda, itu adalah bagian anda, halal, sesuai dengan porsi bagian anda, bagian dari bagian anda, halal. Bila tidak, maka ulang bagi kembali secara syar'i. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair saat demikian Bapak yang bertanya, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi antum semua dan bagi kita semua, bahwa kewajiban kita mengikuti syariat, walaupun mungkin yang tadi disebutkan oleh Ustaz ada hal yang tidak diridhai oleh sebagian pihak keluarga, kan, tapi penetapan warisan telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim, dan kewajiban kita mengikutinya. Barakallahu fikum. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ada banyak yang bertanya, tolong Ustaz sebutkan ciri-ciri atau apa yang menjadi penyebab riba dalam sebuah transaksi asuransi, Ustaz. Barakallahu fikum. Allah yang barik fik. Masya Allah. Apa yang menyebabkan transaksi asuransi dilarang? Transaksi asuransi yang konvensional, ya, berbeda dengan syariah. Yang syariah pembahasannya berbeda. Itu diharamkan, pertama yang mengharamkannya adalah seluruh lembaga fatwa internasional, mulai dari majma' al-fiqhi, majma' al-fiqh, yang lembaga konferensi seluruh para ulama dunia yang ada di Jeddah, kemudian juga yang ada di Mekah, mereka mengharamkan hal ini karena di sini mengandung unsur riba dan unsur gharar. Unsur ribanya adalah, unsur ribanya adalah anda bayar premi selama setahun tadi, anggap umumnya preminya sudah 100 juta selama satu tahun. Ini asuransi selama satu tahun. Andai 3 bulan anda meninggal, dapat uang umumnya 200 juta 200 juta. Tahukah anda kapan anda dapat 200 juta tadi? Apakah setelah 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan, atau berakhir anda tidak dapat sama sekali? Tahu? Tidak tahu. Tidak. Berarti mengenai unsur gharar, bukan menukar uang dengan tidak jelas kapan anda terima. Artinya, kalau anda ikut asuransi ini, dalam sebulan, maka tadi satu tahun, dalam sebulan anda mati, mati anda kan ya, nah, anda mati dapat uang 200 juta. Untung atau rugi? Rugi atau untung? Untung gimana nanti mati? Lagi gila. Nah, baik. Berlalu satu tahun masa rentang waktu yang dia sudah singkat tadi, anda tidak mati-mati, alhamdulillah masih hidup. Ya. Rugi atau untung? Nilai, nilai yang diberikan. Uang rugi. Rugi. Hidup anda rugi. Maka ini adalah satu hal yang tidak jelas secara logika. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ini karena mengandung gharar. Ketika anda untung, maka pihak asuransi rugi. Ketika anda rugi, pihak asuransi untung. Dan ini dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, dinamakan dengan judi dan gharar. Ribanya, tukar menukar uang dengan cara tidak tunai dan tidak sama. Anda baru bayar 3 bulan, berarti 10 juta, 10 juta, supaya anda 10 juta, 10 juta per bulan, 30 juta. Mati, dapat uang 100 juta. Berarti tukar uang 30 dengan 100 juta. Halalkah? Inna makan riba fadl. Maka ini sepakati seluruh ulama internasional dunia bahwa asuransi ini mengandung unsur riba dan unsur gharar dan perjudian yang diharamkan oleh semua para ulama dunia. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Ah Yudi di Cilengsi, dan pendengar yang lainnya juga menyampaikan pertanyaan. Bagaimana hukumnya membedakan harga cash dengan harga tempo, dan apakah penjualan dengan dua transaksi yang ditawarkan ini termasuk ke dalam bayi fi bayi aitain, yaitu dua jual beli dalam satu penjualan gitu. Bayi aitain fi bayi, dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jelas. Kalaulah jelas, Anda mengatakan ini buku saya jual. Kalau cash 100 ribu, kalau dua kali bayar 60 ribu, selama 2 bulan harus lunas. Ini baru penawaran, belum jual beli. Ini boleh. Kalau si pembeli mengatakan saya beli yang tidak cash, itu dua kali bayar 60 ribu selama 2 bulan, jelas akad jual belinya. Yang tidak boleh kalau yang mengatakan tadi pembeli mengatakan dah saya beli, dibawa dia dan gak jelas apakah dia bayar 100 ribu atau 120 ribu dengan dua kali pembayaran tadi. Ini mengandung unsur gharar. Ditambah lagi kalau tadi ada tempo waktu terlambat dikenakan denda, maka ini riba selanjutnya. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya rumah, kemudian saya sewakan rumah itu kepada orang lain, dan yang menyewa itu adalah orang non muslim, Ustaz. Lalu kemudian saya mengundurkan atau membatalkan transaksi sewa tersebut. Akan tapi sebagian saudara mengatakan bahwa transaksi yang sudah dibuat itu harus segera dilaksanakan walaupun kepada orang non muslim. Bagaimana penjelasan secara syariatnya, Ustaz? Itulah apa yang dikatakan oleh saudara Anda. Al-muslimuna ala syurutihim. Al-muslim tersebut memenuhi persyaratan mereka. Boleh kaum muslimin berbuat transaksi dengan non muslim dalam jual beli. Rasulullah beli kepada Yahudi menyewa seorang penunjuk jalan dari non muslim khirlitan. Orang penunjuk jalan boleh melalui jasa, jual beli jasa boleh. Jazakallah khair atas penjelasannya. Kami akan kembali pertanyaan dari telepon, silakan di 021-823-3661. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Adik Pak dari Ciputat. Silakan Pak Adik. Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum. Saya sales ini Pak, sales perumahan. Kemudian saya kadang-kadang menjual rumah second dan kadang-kadang menjual rumah baru. Kalau rumah baru kebanyakan menggunakan bank ya Pak ya. Nah, tapi kalau rumah second kebanyakan saya tidak tahu apakah itu mereka menggunakan bank atau dengan cash. Bagaimana kondisi saya ini, apakah kalau saya menjual rumah second saya masuk kena riba atau tidak, Ustaz? Pak Ade, iya Pak. Jangan dimatiin teleponnya. Iya. Kalau dia membeli rumah second, iya Pak. Lalu Anda katakan ini ada rumah second, silakan beli. Iya, Ustaz. Akadnya dengan pemilik rumah atau dengan Pak Ade? Saya akadnya dengan pemilik rumah, Pak. Ya udah. Bapak nanti hanya minta fee dari pemilik rumah kan ya? Betul, betul. Biarkan dia mau akad dengan pemilik rumah. Iya. Mau tunai mau tidak, urusan dia dengan pemilik rumah. Oh begitu Ustaz ya? Iya. Satu lagi Ustaz. Kalau tidak Anda bisa terkena riba. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya. Kalau rumah baru ini Ustaz, saya juga kadang-kadang memberikan, biasanya saya sudah tahu pasti kalau rumah baru itu kan dengan KPR ya Ustaz ya. Tapi proses KPR-nya saya nggak mengerjakan, Ustaz. Administrasi kantor yang mengerjakan. Apakah saya boleh menjual rumah baru, Ustaz? Yang ngurus KPR-nya semuanya bukan Anda kan ya? Bukan, Ustaz. Tapi Anda membantu menjualkan ya? Iya, Ustaz. Berarti membantu menjualkan riba berarti? Oh, begitu, Ustaz ya. Kalau dia Kalau anda katakan saya hanya bantu menjualkan yang cash. Iya. Kalau yang tidak cash saya tidak bantu jualkan. Tapi kemungkinan rezeki anda akan menjadi berkurang kan ya? Iya. Tidak ada masalah, rezeki dari Allah Jalla fi'ullah. Yang paling baik dari rezeki itu adalah halal, bukan jumlahnya, bukan nominalnya. Kalau saya tidak tahu apakah rumah baru tersebut akan dibeli dengan kredit atau cash, bagaimana? Tidak ada masalah, anda tawarkan saja ini rumahnya. Pak kalau kredit, saya nggak tahu kredit-kreditan. Oh begitu. Langsung aja hubungi ini gitu. Baik. Oh begitu, Ustaz. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak Ade. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218233661. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Ini dari Ibu Novi di Padang. Silakan Ibu Novi. Ya, Ustaz, tanya ya Ustaz. Ini ada anak saya beli kredit motor di Adira. Terus dia mau pindah ke Malaysia. Terus motornya ini mau dikasih sama saya atau sama adiknya, berarti anak saya yang kecil. Jadi saya juga dulu udah larang dia jangan nak beli ini dewanya kredit, tapi dia bilang dia nggak mampu kalau beli cash. Kemudian dia kasihan sama saya, soalnya saya nggak mampu juga untuk belikan dia langsung, sedangkan dia butuh sekali untuk pergi kerja. Dia tinggal Jakarta Barat, terus kerjanya di Jakarta Selatan. Jadi diam-diam ya keinginan dia, daripada biaya besar ya akhirnya dibeli. Alhamdulillah tidak ada riba yang berlipat ganda gitu, artinya tidak pernah dia keterlambatan di dalam membayar. Apakah boleh sepeda motor ini saya terima dengan pembelian kredit riba, terus atau saya kasihkan sama adiknya, karena saya tahu ini dibelinya dengan harta riba. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Boleh Bu, ini dia bukan beli dengan harta riba, dia membeli dengan akad riba. Yang menanggung akadnya dia sendiri, yang ke Malaysia tadi, semoga Allah mengampuni dia dan tutup riba secepatnya. Ya. Tapi harta yang dibeli dengan cara riba tadi, hartanya halal. Jelas Ibu, dengan syarat bukan kita yang melanjutkan ribanya. Maka sebaiknya kepada yang terlanjur berbuat riba dengan cara pembelian dengan tidak tunai tadi, yang disimpan di sana ada denda keterlambatan bila terlambat, walaupun tidak pernah terjadi tapi anda menyetujuinya, bukti anda tanda tangan dan setuju, maka ini anda berdosa sebelum berbuat riba, belum terlambat berdosa sudah, karena Allah mengharamkan riba, anda menyetujui dan menghalalkannya. Wabillahi taufik. Demikian Ummu. Ya tapi saya tidak setuju saat untuk dibelinya. Kenapa Ibu? Tapi dia karena butuh ya, diam-diam dia beli. Ya, Ibu tidak masalah, tidak berdosa. Boleh Ibu terima motornya, digunakan, ya. Tutupi utang riba si adik tadi. Sampaikan ke dia untuk tutup si utangnya. Atau Ibu jualkan motornya, beli motor yang lebih murah, selisihnya tutupi utang ribanya. Wabillahi taufik. Demikian Ummu, semoga bisa. Sudah lunas, alhamdulillah Ibu, tidak ada masalah. Baik. Jazakallahu khair Ummu, sudah jelas. Makasih banyak Ustaz. Baik, alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali di via telepon 0218233661, silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Rino di Ciganjur. Pak Rino di Ciganjur? Iya. Baik, silakan Pak. Ya. Ini saya punya perkumpulan UKB ya, istilahnya seperti koperasi. Ya, ada 15 anggota. Kemudian sekarang sudah ada modal sekitar 30 juta. Kemudian setiap anggota itu kalau pinjam itu ada bunganya 10%, dan bunganya itu kan dimakan sama seluruh anggota, itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Haram hukumnya Pak Rino, dan semuanya makan riba. Pak Rino, ada Pak Rino? Tutup dulu. Ya, ya. Haram ini Pak Rino, karena berarti ya, semuanya mereka makan riba. Maka, gitu ya. Iya, kalau ingin pinjam saja tanpa ada pertambahan. Gitu. Ya. Tapi kalau tidak ditentukan di depan, artinya kita pinjam 1 juta, kemudian nanti di akhir pinjaman kita ngasih uang kompensasi, itu gimana? Kalau tidak ngasih nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau tidak ngasih nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau harus ngasih, ini riba. Oh gitu, terima kasih. Allah barik fiik, barik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seperti orang seperti beliau mungkin banyak yang ingin membuat kebaikan kepada komunitasnya, kelompoknya, keluarganya. Tapi niat baik saja untuk berbuat baik tidak cukup kalau tidak mengerti syariat Allah Jalla Fi'ula. Maka tanyakan dan diskusikan caranya bila taufik. Namun terkadang ketika kita ingin memberikan pinjaman tanpa adanya pertambahan, ada dalam benak kita bagaimana uang ini bisa bertambah, bagaimana seperti itu, Ustaz? Bagaimana uang bisa bertambah bukan dengan cara pinjaman. Enak. Bisnis kan. Beli barang jual. Nah. Beli barang jual, beli jasa jual. Jazakallah khairan atas penjelasan dan penelpon dari Bapak Dina merupakan pendengar dan pemirsa kita yang terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai kesimpulan, silakan. Ya. Muslim dan muslimah dalam hidup di dunia ini pasti banyak kebutuhan-kebutuhan di luar kemampuannya. Maka wallahu taala alam. Sesuatu yang bisa ditutupi, tutupi. Yang tidak, tawakal kepada Allah dan jangan pernah terjerat dengan riba untuk mau melakukannya. Baik. Wabillahi taufiq.